إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih mendapatkan berbagai nikmat darinya, baik nikmat yang sifatnya dunyawiyah seperti kita masih terus mendapatkan kesehatan, masih diberi kesempatan olehnya, dan nikmat-nikmat yang lain. Kemudian nikmat terbesar adalah nikmatul iman wal Islam. Mudah-mudahan kita tetap akan bisa istiqomah di atas petunjuknya, di atas as-siratal mustaqim. Kemudian selaku khatib kami mengajak pada jamaah sekalian, terkhusus pada pribadi khatib sendiri, marilah kita selalu berupaya untuk meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita harus mendekatkan diri kita semuanya untuk tidak terjatuh ke dalam berbagai macam kemaksiatan. Dengan itu insyaallah kita akan menjadi orang yang bertakwa dan akan bisa meraih kebahagiaan di sisinya, karena Allah telah menyatakan innakramakum indallahi atqakum. Jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak di dalam Islam amat banyak. Di antaranya adalah Sayyid Muhammad bin Salih Sraimin rahimahullah meringkas menjadi 10 hak. Tetapi 10 hak itu bukan hak yang pokok. Maksudnya bukan hak secara keseluruhannya, tapi hanyalah sekedar untuk memberikan penjelasan yang menjadi pokok-pokok hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Ada hak kepada Allah, ada hak kepada Rasul, ada hak kepada orang tua dan seterusnya. Kemudian yang beliau soroti, yang beliau kritisi di antaranya adalah ada hak yang kaum muslimin banyak mengabaikannya, ialah hakul jiran, adalah hak tetangga. Ini yang beliau kritisi. Padahal di dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam hadis Rasulullah banyak penekanan agar kita berbuat baik kepada tetangga kita. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Al-ayah. Kalian beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, kepada familinya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Kemudian wabidzil qurba wal jari dzil qurba wal jaril junub. Kemudian juga kepada jar, tetangga yang dekat dan yang jauh. Jari dzil qurba, ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan adalah kurba minal qarabah, dari kerabat. Tetangga karena kerabat. Kemudian yang kedua adalah tetangga tapi yang dekat. Kalau kita baca tafsir Muhammad bin Salim, nampaknya beliau cenderung untuk menyatakan bahwa ini maksud jadidil kurba dan jadidil junub adalah tetangga dekat dan jauh. Kalau begitu maka kita tetap wajib untuk berbuat baik kepada tetangga dekat kita dan tetangga yang jauh yang ada di lingkungan kita semuanya. Akan pentingnya soal tetangga ini dalam syariat ini, dalam hadis Imam Bukhari Muslim diantaranya dikatakan bahwa Rasulullah telah bersabda, mazala Jibril yusini biljar hatta dunantu annahu sayurithuhu. Mazala Jibril itu senantiasa, pakai kalimat mazala, senantiasa, terus menerus, berkali-kali Jibril itu memberikan nasihat kepadaku, memberikan wasiat kepadaku, biljari tentang tetangganya. Hatta dunantu annahu sayurithuhu, sampai-sampai saya berkeyakinan bahwa tetangga itu akan mewarisi harta tetangga yang lainnya. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Sampai-sampai Rasulullah demikian, Jibril alaihissalam terus menerus memberikan wasiat kepada Rasulullah SAW supaya memperhatikan tetangga kita semuanya. Ini tentang pentingnya tetangga. Kemudian dalam hadis yang dibawakan Imam Al-Hakim disahihkan olehnya, di antaranya Rasul SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza kuntu bi dhabul jannata. Faqala kun muhsinan. Ya Rasulullah, kaifa a'lam anni muhsin? Qala sal jironaka. Fain qalu innaka muhsin fa anta muhsin. Fain qalu innaka musi fa anta musi. Pernah ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kesuatu amalan yang bila aku mengamalkannya akan masuk ke dalam jannah. Faqala, maka Rasulullah SAW menyatakan, sal jironaka, ta kun muhsinan, jadilah engkau orang yang baik. Kun muhsinan, jadilah kamu orang yang baik. Faqala, ya Rasulullah, kaifa alam anni muhsin? Ya Rasulullah, bagaimana saya tahu kalau saya adalah orang yang baik? Qala, Rasulullah SAW kemudian menyatakan, sal jironaka, tanya kepada tetanggamu, fin qalu anta muhsin, kalau mereka mengatakan engkau adalah orang yang baik, fanta muhsin, berarti engkau adalah orang yang baik. Wen kalu innaka musi, kalau mereka mengatakan engkau adalah orang jelek, berarti anta musi, engkau adalah orang jelek. Dalam hadis riwayat Al-Hakim disahihkan olehnya dengan syarat Bukhari Muslim. Jadi ternyata dalam hadis ini tetangga itu diterima kesaksiannya. Ketika mereka mengatakan engkau adalah orang jelek, berarti kamu adalah yang jelek. Kalau mereka mengatakan engkau adalah orang yang baik, berarti engkau adalah yang baik. Ini dalil umum. Ini menunjukkan bahwa tetangga itu betul-betul diperhatikan dalam syariat ini. Adapun hak-hak tetangga secara singkat yang harus kita penuhi itu bagaimana? Ada berapa? Syaikhul Utsaimin rahimahullah meringkas bahwa hak tetangga ada dua saja. Yang pertama adalah al-ihsan ilaih, berbuat baik kepadanya. Yang kedua adalah al-kaful adza, kaful adza anhu, menahan diri untuk tidak menyakiti kepada tetangga kita. Yang pertama adalah al-lisan, berbuat baik kepada tetangga kita, baik dengan lisan kita atau dengan perbuatan kita atau dengan apa yang kita mampu, mungkin jabatan atau mungkin kedudukan atau yang lain. Bisa berbuat baik kepada tetangga dengan lisan kita dengan berkata-kata yang baik. Kemudian harta kita, kita kemudian sering berikan sedekah kepada tetangganya. Apalagi apabila tetangga kita adalah orang yang fakir, kita harus perhatian kepada mereka semuanya. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan dalam hadis Imam Muslim, di mana beliau menyatakan, idza tabahta marqatan faksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Engkau apabila masak marqah, marak, Aksir ma'aha, perbanyak kuahnya, perbanyak airnya. Kemudian tahat jiraka, berilah tetanggamu itu. Sampai seperti itu. Dalam urusan berumah tangga, dalam urusan bermuamalah, dalam bermasyarakat. Yalah, sampai saya badan urusan masak, diperhatikan. Dan tetangganya supaya dikasih, supaya apa? Ada hubungan yang baik. Sebab apa? Sebab apabila seorang telah diberi sesuatu oleh temannya, maka itu akan mengikat hubungan keduanya. Terutama yang dikasih, yang diberi, akan tersentuh, terikat kepadanya. Yang tadinya mungkin tidak baik, punya su'ulun, menjadi baik, berbalik keadaannya. Karena apa? Mendapat pemberian. Mendapat pemberian. Karena maka Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah termasuk berbuat baik kepada tetangga supaya bisa menjadi baik adalah hendaklah sering berikan hadiah. Hadiah kepada tetangganya. Supaya tetangga tahu bahwa ternyata dia merasa diperhatikan oleh tetangga yang lain. Walaupun dia kaya, ternyata perhatian kepada dirinya. Dia tidak ningkrak, tidak sombong. Ini soal tetangga. Karena Rasulullah dalam hadis Imam Muslim menyatakan khairul jiran indal yahurum li khairum dijarihi. Khairul jiran sebaik-baik tetangga adalah khairuhum. Khairul jiran indallah khairuhum dijarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah khairuhum dijarihi. Adalah yang terbaiknya dari mereka kepada tetangganya. Ini soal al-ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Kemudian hak kedua, karena waktunya singkat, adalah kaful adzan. Kita dilarang menyakiti tetangganya, baik kaulan melalui lisan kita, wafi'lan atau perbuatan kita. Itu yang dilihat oleh tetangganya. Adapun dengan etikot hati, tetangga tidak tahu. Maka penjelasannya kaulan atau fi'lan, perbuatan atau ucapan lisan. Seumpamanya di lingkungan masyarakat kita ada kegiatan kemasyarakatan, kemudian salah seorang nyeletuk mengucap si fulan itu memang orang yang bakhil, gak pernah bantu apa-apa kepada kita. Dengar tetangga itu masalah, pasti dia akan sakit hati. Si fulan memang cuma ngurus perut saja, datang kalau ada makan, kalau enggak datang. Umpamanya dalam kegiatan ke-RT-an masalah, kerja bakti masalah. Ini pasti dia akan merasa sakit hatinya. Dan bahkan mungkin sakit hati seterusnya. Tidak cukup 1-2 tahun, mungkin sepanjang hidupnya. Hanya satu kali ucap. Satu kali ucap. Atau yang kadang-kadang terjadi di masyarakat. Umumnya ada tetangga yang punya ayam. Kemudian berkeliaran di rumah tetangganya atau di halaman tetangganya, merusak tanamannya atau merusak bunga-bunganya, diusir pulang kembali lagi, diusir kembali lagi, hanya dilempar sambil menyatakan ayam sulit seperti yang punya. Maksud umamanya tetangganya dalam keadaan lagi ngintip, mendengarkan, tahu, dengar apa yang terjadi kira-kira. Hanya sekali ucap, sekali perbuatan. Ucapannya mengucapkan, tangannya melempar. Fi'lan wa qaulan sekaligus. Pasti tetangga itu akan merasa sakit hatinya. Dan dosa besar. Jadi kira ini bukan dosa. Dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu man ya Rasulullah? Qala man la ya'man jarhu bawa ikahu. Wa fi riyatin la yadkhul jannah man la ya'man jarhu bawa ikahu. Wallahi demi Allah, sampai 3 kali sumpah. La yu'min, tidaklah ia beriman. Kemudian sahabat pada bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Beliau kemudian menjawab, ialah man la ya'man jaruhu bawa ikahu, orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari kejelekannya. Orang ya tetangganya tidak pernah merasa aman dari kejelekannya. Karena mungkin dia suka mencuri, suka menyakiti atau yang lain. Wa fi riyatin dalam riwayat dikatakan la yadkhul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah. Man la ya'man jaruhu bawa'ikahu. Orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari kejelekannya. Syekh Muhammad bin Salih bin Rahimullah di antaranya belum jelaskan bahwa la yu'minu man la ya'man jaru syarruhu wa laysa fa huwa laysa bimu'minin wa la yadul jannah. Kata beliau dalam penjelasan singkat, man la ya'man jaru syarruhu, orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari kejelekannya, fa laysa bimu'min, dia bukan orang yang beriman. Fa la yadul jannah, dan dia tidak akan masuk dalam jannah. Ada ancaman. Tidak berarti dia kekal di dalam neraka kalau dia beriman. Tetapi ini hadis wa'idiyah, hadis ancaman bahwa berbuat jelek kepada tetangga termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Sebab ada kalimat la yadkhul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah. Aku lu qul astaghfiru innahu wa tawwabur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemudian dalam satu riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani, rijalu thiqat, di mana dikatakan oleh Rasulullah SAW, la ayasni ar-rajul bi ashrati niswatin aysaru min ayasni ar-rajul bi imrati jarihi. Wala ayasira karrajul bi asrati abyatin aisar min rajul alladhi yasrik min baiti jarihi. Au kama qala sallam. La ayasina rajul, tentulah kalau ada seorang yang berzina, menzinai asrat niswah, 10 wanita. Ada orang menzinai 10 wanita, dosanya teramat besar. Tapi kata Rasulullah SAW menyatakan aisar itu masih lebih ringan dosanya min ayasni rajul bimrati jari, dibandingkan seorang yang menzinai seorang wanita dari tetangganya. Ini perhatian syariat kepada tetangga. Menzinai 10 wanita luar biasa, dosanya amat besar. Tapi dikatakan aisar masih lebih ringan kalau dibandingkan seorang yang menzinai istri tetangganya sendiri. Wala ayasir karrajul, dan tentulah apabila ada seorang yang mencuri asrat abiyat 10 rumah, tapi rumah jauh-jauh, itu pun dosa besar. Sebab mencuri termasuk dosa besar. Tapi dikatakan aisar masih lebih ringan dosanya min ayasir karrajul min baiti jarihi, dibandingkan kalau dia mencuri rumah satu rumah tetangga, ada rumah tetangganya. Dibandingkan mencuri satu rumah tapi rumah tetangganya. Ini syariat. Karena kita harus bagaimana bisa memperhatikan tetangga kita. Satu hadis lagi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad dan Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim. Kila ya Rasulullah, ditanya ya Rasulullah, inna fulana tusalli layla wa tasumu nahar wa ta'mal wa tatasaddaq wa tu'di jironaha bilisaniya wa qala la khaira fiha hiya min ahli nar. Ditanyakan ya Rasulullah, inna fulana, dia seorang wanita itu, kalau malam dia qiyamul lail, salat lail, kalau siang hari dia berpuasa, dia beramal soleh yang lain, dia juga sedekah, cuma dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kala maka beliau selalu menyatakan la khaira fiha, dia tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan bagi dia. Hiya min ahli nar, dia akan masuk dalam api neraka. Antum bisa bayangkan, seorang wanita yang ahli qiyamul lail, ahli puasa sunat, dia beramal soleh yang lain, dia banyak sedekah. Hanya karena dia suka menyakiti tetangganya dan lisannya, dikatakan hapus semuanya. Hapus kebaikan-kebaikan tadi, sebab Rasulullah menyatakan la khairu fiha ya min al-nar. Apalagi kalau kita yang jarang sholat lail, puasa sunat juga jarang, amal sholat yang lain jarang, sedekah jarang, kemudian menyakiti tetangganya, kira-kira gimana? Jelas akan lebih parah. Mudah-mudahan yang sehat ini menjadi perhatian untuk kita semuanya, dan kita kemudian bisa berbuat baik kepada tetangga kita semuanya. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan-nabiyyi amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fili lmu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alhayya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadi al hajat. Allahumma a'in salama al muslimin wa ahlik al kafara wal mubtadi'ata wal musyrikin wal zalimin wa ali kalimatika layumid din fa ya mujibas sa'ilin. Allahumma arinal al-haqqa haqqa wa rasulna attiba'ah wa arinal batila batila wa rasulna istinabah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahil alamin. Aqimussalah.